السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات والمشاهدون والمشاهدات، الحمد لله، tiada kata yang pantas kita ucapkan di kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia dan nikmat dari Allah semata kita semua kembali diizinkan oleh Allah untuk bisa hadir di kesempatan malam yang berbahagia ini, melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Bahasa yang Allah Subhanahu wa taala pilih sebagai bahasa wahyunya, bahasa Al-Qur'an, dan bahasa yang dengannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengannya. Dan kita semua tahu bahwa dengan mempelajari bahasa Arab ini adalah wasilah kita memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kita kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah kecuali di antara wasilahnya adalah Al-Lughatul Arabiyah. Karena dengan memahami bahasa Arab kita dapat merujuk langsung ke kitab tafsir para ulama, kita dapat mendengarkan langsung muhadarat, ceramah-ceramah agama yang disampaikan oleh para masyayikh yang kita temukan banyak di internet dengan mudahnya, alhamdulillah. Namun ini semua tentu sekali lagi butuh ilmu alat yang sangat penting, yakni Lughatul Arabiyah, bahasa Arab. Maka sebuah nikmat yang besar manakala seorang muslim bisa memahami bahasa Arab ini. Seorang ulama yang sangat masyhur, muhaddits, seorang ahli hadis zaman ini, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam salah satu biografinya, beliau mengatakan, inna ni'amallahi alayya kathirah, sesungguhnya nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada saya begitu banyaknya. Wa afdaluha wa ahsanuha ithnan, kata beliau. Yang paling menonjol yang beliau ingat ada dua, kata Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Yang pertama, hijratu waladi ila Syam, hijrahnya beliau, hijrahnya ayah beliau dan keluarga serta Al-Albani dibawa di hijrah ke Syam. Yang kedua, kata beliau, nikmat yang kedua adalah diajarkannya beliau kemampuan servis jam. Nah, dengan servis jam itu beliau bisa memenuhi nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Adapun hijrahnya beliau ke Syam, kata beliau, ini wasilah saya bisa mempelajari bahasa Arab. Kalau bukan hijrah ke Syam, mungkin saya tidak akan mengerti bahasa Arab sedikit pun, kata Al-Imam Al-Albani. Lalu beliau mengatakan, tidak ada jalan yang dapat mengantarkan kepada pemahaman yang benar terhadap Al-Quran dan Sunnah kecuali diantaranya Al-Lughatul Arabiyah, belajar bahasa Arab ini. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan kemudahan, terus diberikan semangat dan istiqamah sampai kita mencapai apa yang diinginkan dari belajar bahasa Arab itu. Yani sekali lagi, yakni untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ma'asyira al-ikhwah, muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa radio dimanapun antum berada, kita masuk ke ad-darsu al-jadid. Kita masuk ke pelajaran baru, yakni ad-darsu al-thalith, pelajaran ketiga. Yang mana kita sudah menyelesaikan ad-darsul awal wa thani di pertemuan lalu, dan kita sempat membahas ad-darsul thalith sebagai mukaddimah di pertemuan yang lalu, pengantar sebelum kita tutup majelis di pertemuan yang lalu. Dan alhamdulillah semua ikhwah di studio hadir. Ada satu yang kurang sepertinya. Al-Akh Abu Abdullah belum hadir. Masya Allah. Kita sapa terlebih dahulu ikhwah di studio. Assalamualaikum ikhwan. Kaifahalukum? Masya Allah. Musta'idun, siap untuk belajar? Insya Allah. Unzuru safha 14. Unzuru safha 14. Lihat halaman 14. Ad-darsu al-thalith. Mana ad-darsu al-thalith ya ikhwan? Apa artinya ad-darsu al-thalithu? Pelajaran yang ketiga. Thalatha, tiga. Thalatha, tiga. Al-thalith, yang ketiga. Wahid, satu. Pelajaran ke satu. Ad-darsul awwal. Ithnan, dua. Pelajaran kedua. Ad-darsul thani. Al-awwal, al-thani, al-thalith. Ini namanya al-adad at-tertibi. Al-adad at-tertibi, yakni angka bilangan urutan. Yang ke satu, yang kedua, yang ketiga. Ini beda bentuknya dengan angka-angka yang kita kenal. Di sini, di awal ad-darsu tsalits, penulis menyebutkan empat contoh kata. Kita baca sama-sama, ikhwan. Setelah itu kita pahami sama-sama apa maksud penulis di sini. Apa maksud beliau menyebutkan empat kata ini? Hai ikhwan, istami'u thumma kariru. Mana istami'u thumma kariru? Istami'u, dengarkan, kariru. Ikuti sama-sama. Ad-darsu tsalitsu. Ad-darsu tsalitsu. Baitun. Baitun. Al-baitu. Al-baitu. Kitabun. Kitabun. Al-kitabu. Al-kitabu. Qalamun. Qalamun. Al-qalamu. Al-qalamu. Jamalun. Jamalun. Al-jamalu. Al-jamalu. Nah, apa makna baitun? Rumah. Kitabun. Qalamun. Pena. Jamalun. Unta. Kemudian antum lihat di sini kata yang sama diulang dua kali. Baitun al-baitu. Tapi diulang dalam kondisi ada alif lamnya setelah di pengulangan yang kedua. Baitun diberi alif lam menjadi al-baitu. Kitabun diberi alif lam menjadi al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Nah, ketika diberi alif lam dengan tidak diberi alif lam, ada perbedaan di sini. Ada perbedaan. Yang pertama, baitun tentu yang pertama tidak pakai alif lam. Kemudian kita temukan harokat huruf terakhirnya dhammatain. Ini perbedaan yang pertama. Dari sisi lafaz bentuk katanya ada perbedaan dari sisi harokat. Baitun tanpa alif lam, domatain. Harokat asal sebuah kata benda begini, baitun, domah atau domatain. Tidak mungkin tiba-tiba, ujuk-ujuk, mana ujuk-ujuk? Tiba-tiba. Sekonyong-konyong, baitan misalnya. Ala mustahil. Tidak mungkin juga ujuk-ujuk baitin tanpa sebab, mustahil. Dia pasti jika berdiri sendiri dan tidak ada yang mempengaruhinya, tidak ada sebab yang mempengaruhinya, maka dia harokat asalnya dhammah atau dhammatain. Baitun. Sekali lagi, tidak mungkin baitan tiba-tiba tanpa sebab. Tidak mungkin baitin tanpa sebab. Paham, Tom? Paham. Maka tanpa alif lam tanpa alif lam harakatnya dhammatain. Ketika diberi alif lam, bagaimana ikhwan? Apa yang terjadi dengan harakat huruf terakhirnya? menjadi dhammah saja, hilang dhammatain. Al-baitu. Maka dari sini kita katakan kalau ada alif lam, tanwin harus hilang. Tidak boleh dalam satu kata alif lam dan tanwin digabung. Tidak mungkin ada al-baitun misalnya. Al-baitun mustahil ada kata begitu. Al-baitun. Kalau ada alif lam maka hilang tanwinnya al-baitu. Kalau mau diberi tanwin maka apa yang dihilangkan? Alif lamnya, baitun. Ini perbedaan pertama, perbedaan harakat huruf terakhir. Faham tuh? Ini berlaku untuk semua kata benda yang disebutkan di sini. Kitabun menjadi al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Begitu. Faham tuh? Nanti saya tidak mungkin jamalu. Nah, tanpa sebab. Jamalu. Di mana salahnya? Jamalu. Harakat terakhir. Harakat terakhir seharusnya? Jamalun. Jamalun. Bagus. Kitabu. Tanpa sebab. Bisa tidak? Tidak. Kita bun. Begitu pula tidak boleh al-qalamun. Mustahil al-qalamun. Ada alif lam. Maka tanwinnya harus pergi al-qalamu. Ini perbedaan pertama, perbedaan harokat huruf terakhir. Faham tuh? Yang kedua, perbedaan dari sisi makna. Baitun dengan al-baitu beda dari sisi maknanya. Bobot maknanya. Kalau mana tetap rumah, sama-sama rumah. Tapi ya rumah yang pertama baitun itu umum. Ketika anak bilang baitun umum, rumah siapa saja. Rumah anak, rumah antum. Rumah siapa saja, umum. Anak tidak, saya tidak menentukan rumah tertentu. Antum, misalnya saya bilang ke Ailham, Ailham, ibhath li baitan, cari buat saya baitan, tidak pakai alif lam. Nah, baik di situ baitan, karena ada sebabnya nanti akan kita bahas, tidak sekarang. Yang jadi asyahid di sini, ana tidak menyebut al baita, tapi baitan, tidak pakai alif lam. Maka rumah apa saja? Silahkan. Tidak rumah spesifik tertentu. Tapi ketika anak bilang ayalham al-baitu, pakai alif lam, al-baitu. Berarti khusus tertentu. Rumah yang dipahami oleh saya dan ailham. Rumah tertentu, tidak sembarang rumah. Dia khusus. Sekali lagi, perbedaan kedua apa tadi, Ikhwan? Dari sisi bobot maknanya. Maknanya sama, rumah-rumah. Al-qalamun dengan al-qalamu sama, pena. Unta, kitabun, buku. Tapi bedanya adalah di umum dan khususnya. Faham tuh? Bedanya di umum dan khususnya. Beda di mana, Abu Abdullah? Umum dan khusus. Anta mutaakhir al-yawm. Begitu pula ketika Nabi bilang kitabun dan al-kitabu. Ketika Nabi bilang kitabun, maka ini khusus. Ketika Nabi bilang kitabun, maka ini khusus. Ada yang sadar Nabi bilang apa tadi? Kitabun, Nabi bilang khusus. Nanti antum diam semua. Entah bihu ya Ikhwan. Seharusnya bagaimana Anda bilang? Umum. Berarti antum tidak memperhatikan. Anda lihat antum malam ini menerawang entah kemana. Siap kita lanjutin Ikhwan? Siap. Anda bilang tadi kitabun ini maknanya khusus. Lah hati terkelam. Tidak ada yang ngomong. Diam semua. Sahih? Aha, kitabun khusus? Lah. Qalamun umum. Umum. Tidak, saya tidak menentukan pena yang tertentu, yang mana saja. Tapi ketika Nabi bilang al-qalamu, maka pena tertentu. Begitu pula kitabun. Kitabun juga ini maknanya khusus. Umum. Hah? Umum. Bagaimana ya? Umum. Umum. Adapun al-kitabu maknanya khusus. Begitu pula jamalun dan al-jamalu. Fahimtum? Fahimtum? Masyaallah. Kita ulang, ada berapa perbedaan tadi, ikhwan? Ada berapa perbedaan? Itu saja perbedaannya? Isnan. Ada dua perbedaan. Yang pertama, bedanya di mana? Harokat akhir. Harokat huruf terakhir. Beda yang kedua? Perbedaan makna. Perbedaan makna. Yang pertama umum? Yang kedua khusus. Mana yang umum? Mana yang umum dan mana yang khusus? Baitun umum. Mana yang khusus? Al-bait. Al-bait. Baik. Berikutnya, kita baca sama-sama. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Mana al-qalamu maksurun? Karena itu patah. Kemudian al-babu maftuhun. Mana al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Terlihat gambarnya. Maftuh, terbuka. Kalau tertutup, nanti saja. Al-waladu jalisun. Mana al-walad? Al-walad ini bukan kata baru. Al-walad anak laki-laki. Jalisun duduk. Jalisun duduk. Wal mudarrisu dan guru itu waqifun berdiri. Kebalikan jalisun adalah waqifun. Faham tum? Baik. Berikutnya. Ada 10 contoh di bawahnya. Ini semakin memperbanyak mufrodat, tambahan-tambahan baru di sini banyak. Mohon di murajaah. Selesai kita bahas ad-darsus tsalits, murajaah harus lebih diintensifkan lagi. Kenapa demikian? Karena penambahan mufrodat yang cukup banyak. Mohon jangan diremehkan. Nah, entar. Nah, yang mengantuk silakan wudu dulu, yang mengantuk. Nah. Kita baca sama-sama. Wahid. Wahid. Yang mana yang kita baca sekarang? Al-kitabu. Siap semua? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal-qalamu qadimun. Wal-qalamu qadimun. Ithnan. Ithnan. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. Wal-hisanu kabirun. Thalatha. Thalatha. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Arba'ah. Arba'ah. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Khamsah. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Sittah. Sittah. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Sab'ah. Sab'ah. Al-baytu qaribun. Al-baytu qaribun. Wal-masjidu ba'idun. Wal-masjidu ba'idun. Thamaniyah. Thamaniyah. Al-hajaru thaqilun. Wal-waraku khafifun. Wal-waraku khafifun. Tulisannya kurang terlihat itu. Atau tambahin sendiri. Kha-fa. Ya-fa. Tis'ah. Tis'ah. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Ashara. Ashara. Al-qamisu nazifun. Al-qamisu. nadifun. Naam. Fahimtum? Fahimna. Artinya walaupun ana tidak terjemahkan sudah faham tuh insyaallah ya. Nah, kita coba kalau begitu. Fadhil Aidan, Iqra nomor 1. Al-awwal al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nah. Tarjim Ustaz? Nah, itu tarjim. Buku itu baru dan pulpen itu lama. Nah. Jadidun baru, qadimun lama. Lama. Baik. Itnan. Saya berikutnya. Itnan. Al-himaru sogirun wal-hisanu kabirun. Nah. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Baik. Sogirun kecil, kabirun besar. Wasil. Thalatha. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Naam. Arba'ah. Al-mindilu wasi'un. Bagaimana Pak? Al-mindilu wasi'un. Wasi'un. Wasi'un. Nah, sekali lagi. Al-mindilu. Al-mindilu wasi'un. Ya, kha itu wasihun. Wasihun. Iya. Sapu tangan itu kotor. Naam. Taib. Khamsah. Khamsah. Al-ma'u baridun. Air itu dingin. Naam. Sittah. Al-qalam al-qamaru jamilun. Naam. Bulan purnama. Bulan? Bulan itu indah. Bulan itu indah, iya. Bulan purnama al-badru. Al-qamaru jamilun, bulan itu indah. Iya. Nah, kenapa dikembalikan ke situ? Kenapa tidak diputar di sana saja? Labas, khair insyaAllah. Ada terlanjur di tangan antum? Fadal. Nah. Sab'ah. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Nah, yang panjang-panjang diberikan ke anak muda sepertinya. Nah. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Baik. Ada qaribun dan ada ba'id. Perhatikan baik-baik. Di sini ada banyak kata-kata yang ada apa namanya? Sinonimnya. Sahih sinonim? Sahih, anda bilang sinonim? Antonim. Bukan sinonim. Antonimnya, lawan katanya. Tafadhal. Samaniyah. Naam. Al-hajaru saqilun wal-waraku khafifun. Naam. Batu itu berat dan kertas itu ringan. Taib. Ada saqilun dan ada khafifun. Diingat-ingat baik-baik. Tis'ah. Al-labanu harun. Naam. Susu itu panas. Naam. Asyarah. Ya. Al-komisu nadhipun. Naam. Kemeja itu bersih. Ya. Nadhipun. Jadi Bapak juga baca lawan katanya tadi sebelumnya. Nadhipun lawan katanya apa? Wasihun. Wasihun. Nah, nadhifun lawan katanya wasihun. Qaribun lawan katanya ba'idun. Jadidun qadimun. Qadimun. Saghirun kabirun. Jamilun enggak ada. Tidak ada. Baridun harun. Saghirun kabirun. Faqilun ghaniyun. Faqilun bukan faqirun. Faqilun. Faqirun belum kita bahas, belum kita dapatkan di sini. Faqilun. Sakil. Khafifun. Iya. Barakallahu fikum ya akhwan. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah di rumah. Tafadhal ya. kami serahkan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ingin terhubung di layanan lain telepon tentunya di 021-823-6543. Baik, kita coba sapa di kesempatan ini. Bagi Anda yang ingin terhubung, silakan. Halo. Ya. Halo. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa? Dari mana? Umu Wildan di Lampung. Silakan. Umu Wildan, di mana Lampungnya Umu Wildan? Lampungnya di mana Umu Wildan? Lampung Timur. Lampung Timur, baik. Ada bukunya Umu? Ada, Ustaz. Siap, silakan. Baca dari awal. Ad-darasu tsalitsu. Bismillah. Ad-darsu tsalitsu. Iya. Apa artinya ad-darsu tsalitsu? Pelajaran yang ketiga. Iya, sahih. Teruskan. Baitun. Rumah. Iya. Al-baitu. Mana al-baitu? Rumah juga, Ustaz. Rumah juga. Tapi bedanya apa? Bedanya di tanwin sukun. Harokat huruf terakhirnya yang pertama yang bedanya. Ya, huruf terakhirnya. Yang dengan alif lam bagaimana harokat huruf terakhirnya? Dhammah atau dhammatain yang pakai alif lam? Dhammah. Dhammah. Yang dhammatain yang mana? Yang dhammatain baitun. Baitun, tidak pakai alif lam. Bedanya apa baitun dengan al-baitu? Bedanya kalau yang baitun umum. Dia masih umum, bagus. Kalau yang al-baitu khusus. Iya, syukran. Terus. Kitabun. Al-kitabu. Nah. Qalamun. Al-qalamu. Sebelumnya, mana al-kitab? Apa makna al-kitab? Apa maknanya? Buku. Buku, iya. Terus. Qalamun. Pulpen. Al-qalamu. Iya. Terus. Jamalun. Al-jamalu unta. Iya, syukran. Terus. Lanjutkan Umu. Tiga kalimat di bawahnya. Al-qalamu maksurun. Iya. Terjemahkan. Pena itu patah. Iya. Al-babu maftuhun. Iya. Pintu itu terbuka. Iya, sahih. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Waqifun. Wal-mudarrisu waqifun. Iya, bagus. Anak laki-laki duduk. Ya. Dan guru itu berdiri. Iya, mumtaz. Iya, bagus sekali. Mumtaz anti ya Umu Wildan. Bagus sekali. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Syukuran. Wa jazakillahu khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umu Wildan dari Lampung ya, yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Di belakang beliau, silakan bagi Anda yang ingin terhubung pula membaca latihan atau pelajaran ketiga ini. Silakan, kita sapa kembali. Halo. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum Ibu. Dengan siapa, dari mana? Dengan Umu Afifah di Bandung. Di Bandung. Umu Afifah, iya. Silakan. Umu Afifah selalu bisa menerapkan Umu Afifah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Umu Afifah lanjutkan tadi Umu Wildan. Ya. Sudah sampai wal mudarris waqifun. Umu melanjutkan. Nomor 1, wahid. Wahid. Ada bukunya Umu? Ada Ustaz. Baik. Wahid. Al-kitabu jadidun. Nah. Wal qalamu qadimun. Iya, sahih. Kursi itu baru. Sebentar. Alkitab apa artinya tadi? Buku itu, ya. Buku itu baru. Iya. Pena itu lama. Iya. Dan ada dan di situ. Wah. Oh iya. Dan pena itu lama. Iya, syukran. Teruskan. Isnan. Isnan. Isnan. Iya. Al-himaru saghiru. Al-himaru saghiru. Iya. Wal-hisanu kabirun. Bagus. Tadi yang bilang wal-hisanun, tapi segera langsung diperbaiki. Bagus. Nah, maksud. Kenapa tidak boleh wal-hisanun? Karena di situ ada al-islam. Iya, bagus. Bagus. Bagus. Bagus. Sekali lagi, Omo. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal-hisanu kabirun. Iya. Terjemih, Allah samahat. Keledai itu kecil, kuda itu besar. Dan, ada dannya, jangan lupa. Dan kuda itu besar. Iya. Teruskan, Sarasa. Sarasa. Al-kursiyu maksuru. Al-kursiyu maksurun. Iya, sahih. Kursi itu patah. Iya. Lanjutkan. Arba'ah. Al-mindilu. Nah. Wasikhun. Iya. Al-mindilu wasikhun. Iya. Satu tangan itu kotor. Naam, sahih. Satu lagi, khamsah. Khamsah. Al-ma'u al-ma'u baridun. Bagus. Air itu dingin. Air itu dingin, jemil, masya Allah. Omo, cukup. Ada satu pertanyaan, Omo. Nah, Ustaz. Omo tadi ikut dari awal. Ikut, Ustaz. Beda antara yang beralif lam dengan yang tidak beralif lam, ada berapa bedanya tadi? Ada dua, Ustaz. Ada dua. Yang pertama, perbedaan apa? Yang perbedaannya yang berharakat. Perbedaannya harokat huruf terakhir. Perbedaannya harokat huruf terakhir. Ya, yang satu dengan tanwin, yang satu dengan dhammah. Dhammah. Yang mana yang dengan tanwin? Yang tanwin yang umum, yang dhammah yang khusus. Ya, yang mana yang pakai dhammah itu? Yang beralif lam atau tidak beralif lam? Yang beralif lam yang dhammah. Nah. Tanpa alif lam yang tanwin. Iya. Beda pertama itu, beda kedua? Perbedaan kedua apa? Yang perbedaan pertama kan yang harakat terakhir. Terakhir. Perbedaan ya. Kedua? Yang perbedaan keduanya, perbedaan maknanya. Perbedaan makna. Yang pertama umum, yang mana yang umum? Yang umum yang baitun. Yang tidak beralif lam. Yang tidak beralif lam, yang beralif lam itu khusus. Iya, syukran. Syukran mu'afifah, Masya Allah. Afan. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khair wa fiik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah terhubung di malam hari ini dari Bandung, Umma Afifah, yang dimana telah membaca hingga nomor ke-5. Silakan di nomor ke-6 dan berikutnya Anda di belakang Umma Afifah di Bandung tadi dapat menghubungi melalui layanan lain telepon 021-823-6543. Kita sapa untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Nah, halo. Silakan. Ya, silakan. Halo. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa dari mana? Silakan. Ya. Ya, silakan. Dengan siapa ini? Naam. Ya, terputus nampaknya. Mungkin bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin terhubung di 021-823-6543 dan ketika terhubung bersama kami di studio, segera untuk mematikan, untuk mengecilkan volume radio atau televisinya. Baik, sudah ada yang terhubung. Halo. Naam, silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Bapak? Dari Abu Naufal di Singkawang. Abu Naufal, Singkawang. Sangkawang di mana Pak Abu Novan? Sangkawang Ustaz di Kalimantan Barat. Masya Allah. Barusan dari Lampung, Lampung ke Bandung, Bandung ke Kalimantan. Masya Allah. Masya Allah. Suara saya jelas di sana? Jelas Pak. Ya? Kurang jelas suara. Suara saya kurang jelas. Bagaimana sekarang? Cukup. Iya, iya. Ada bukunya Abu Novan? Abu Novan ada namanya? Iya, Abu Novan. Iya. Ada bukunya? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Abu Novan. Nomor 6, Sitta sampai nomor 10. Sitta. Al-Qamaru Jamilun. Naam. Dikeraskan dikit suaranya Abu Novan. Al-Qamaru Jamilun. Al-Qamaru, mimnya jangan dipanjangkan. Al-Qamaru. Iya. Jamilun. Iya, sahih. Bulan itu indah. Iya, bagus, mumtaz. Tabaa. Al-baitu qaribun. Iya. Al-masjidu ba'idun. Iya. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Iya, bagus. Al-hajaru. Angkanya berapa? Apa berafal? Samaniyah. Apa lepas? Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah. Samaniyah. Iya, bagus. Samaniyah. Al-hajaru taqilun. Naam. Wal-waruku khafifun. Khafifun. Agak panjangkan V-nya. Khafifun. Bagus. Batu itu thaqilun. Berat. Batu itu berat. Iya. Dan al-waraq. Al-waraq bisa berarti kertas, bisa berarti daun. Oh. Ya, mana yang antum pilih Abu Novel? Kertas atau daun? Daun. Hah? Daun. Tafadhal. Daun. Dan daun itu ringan. Ringan. Iya. Tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Tis'ah. Iya, bagus. Tis'ah. Tis'ah. Iya, ta sin, sinnya disukun, tis'atun. Ain di fathah, ta marbutah. Tis'ah. Tis'ah. Bagus. Ainnya bagus sekali, Pak Abu Novel. Al-Bainu. Bagaimana? Harun. Al-Banu. Al-Labanu. Al-Labanu. Ya, diberi harakat Pak Abu Novel. Al-Labanu. Al-Labanu. Harun. Harun, iya. Susu itu panas. Sahih. Satu lagi, terakhir. Al-Qami itu Asyarah. Asyarah. Asyarah. Asyarah. Iya, bagus. Al-qamisu nazifun. Iya. Kemeja itu bersih. Bagus, sahih. Pak Abu Afal dari awal yang ikuti kita? Ya Ustaz, cuma saya tadi banyak ketinggalan soal terganggu anak. Akhir insyaAllah. Dari sejak pelajaran pertama sudah ikut Pak Abu Afal? Setelahnya Ustaz. Setelahnya. Semoga Allah berikan kemudahan. Kita tunggu teleponnya insyaAllah. Amin. Di pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakallah khair Pak Abu Nafal. Jazakallah khair. Baik, insyaAllah. Terima kasih telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Singkawang Abu Nafal. Barakallahu fik. Baik Ustaz. Kita ulang sekali lagi. Kita ulang di kesempatan ini di dari nomor pertama Ustaz. Dari awal. Dari ad-darsus tsalits yang dari awal sekali. Nah, silakan bagi Anda yang ingin terhubung di 021-823-6543 tentunya untuk membaca pada halaman ke-14 ini pada pelajaran ke-3. Silakan. Kita sapa. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa dari mana? Ya. Iya, dengan siapa? Umu Azra. Umu Azra, dari mana Umu? Iya. Dari mana Umu? Oh, dari Bandung Ustaz. Dari Bandung, iya baik, kembali ke Bandung lagi. Umu Azra ada bukunya? Ada. Baik. Silakan buka dari Ad-Darsus Tsalits, baca dari situ, silakan. Ad-Darsus Tsalits. Iya. Jangan lupa diterjemahkan. Ad-Darsus Tsalits. Ad-Darsus Tsalits, pelajaran ketiga. Bagus. Terus. Baitun al-baitu. Iya. Rumah. Iya. Kitabun al-kitabu. Naam. Kitab. Kitab atau? Atau buku. Iya, ahsanti. Qalamun al-qalamu. Pena. Bagus. Jamalun al-jamalu. Unta. Unta, bagus. Umu dari awal ikut pelajaran? Ya. Saya mau tanya satu sebelum dilanjutkan. Beda antara yang baitun dengan al-baitu, beda antara yang tidak diberi alif dengan diberi lam, apa bedanya? Bedanya maknanya. Maknanya yang pertama, yang kedua? Yang kedua itunya ya apa? Apanya itu? Tanwin sama alif lam. Harokat huruf terakhirnya. Harokat huruf terakhirnya tanwin, yeah. Dan harokat yang alif lam dhammah saja. Alif lam dhammah. Iya, berarti kalau ada alif lam boleh tidak ada tanwin? Tidak. Boleh tidak kalau saya bilang al-baitun? Tidak boleh. Yang betul bagaimana? Al-baitu. Iya. Itu dari segi harokat huruf terakhir. Yang pertama apa tadi? Dari segi makna ya? Iya, dari segi makna. Yang baitun sama dengan al-baitu bedanya apa dari segi makna? Baitun. Dari segi makna bermakna umum. Iya. Al-baitu. Al-baitu maknanya khusus. Iya, ahsanti. Bagus. Teruskan. Al-qalamu maksurun. Lanjutkan. Al-qalamu maksurun. Naam. Pena itu patah. Iya. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Iya. Al-waladu jalisun. Wal-mudarrisu waqifun. Iya. Anak laki-laki itu duduk dan guru itu berdiri. Iya, bagus. Syukran, syukran Umu, cukup sampai situ aja. Iya, jazakillahu khair wa barakallahu fiik. Jazakallahu khair wa fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kebersamaannya dan berhati di kesempatan ini. Dari Bandung pula, silakan di belakang beliau. Anda yang ingin terhubung tentunya di 0218236543. Masih pada pelajaran ketiga ini, kita sapa kembali. Halo. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana? Dengan Umu Fidya dari Kota Mobagu. Di Kota Mobagu. Mobagu di mana itu? Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi Utara. Sulawesi Utara, masya Allah. Umu siapa tadi, Umu? Umu Fidya. Umu Fidya dari Mobagu, masya Allah. Jelas suara saya, Umu, sampai sana? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Ini sepertinya pertama kali Umu menelepon kita. Naam, Ustaz. Masya Allah. Umu kecilkan dulu suara televisinya. Terdengar sampai ke studio. Naam. Iya. Afwan, afwan. Tidak apa-apa. Kecilkan dulu. Iya. Sudah Umu, dikecilkan? Iya. Iya. Ada bukunya Umu? Naam, Ustaz. Ada bukunya, masya Allah. Silakan Umu tadi melanjutkan Umu Azra yang nomor satu sekarang, Wahid. Yang Wahid. Iya. Ya ada 10 nomor di bawahnya itu. Umu baca 5 saja. Al-Wahid. Nah, kita bilang Wahid. Wahid. Afwan, Ustaz. Ya. Tidak apa-apa. Al-kitabu jadidun. Bagus. Wal-kolamu qadimun. Bagus, bagus sekali. Tolong diterjemahkan dulu. buku itu baru dan pena itu lama. Mumtaz, masya Allah, bagus sekali. Nah, santik. Teruskan, Wasil. Angka dua berapa? Isnan. Isnan. Iya, tadi angka satu berapa Umu? Wahid. Wahid. Angka angka dua? Isnan. Isnan, bagus. Lanjutkan. Al-himaru. Al-himaru, panjangkan mimnya. Apa? Al-himaru sogirun. Iya. Wahifonu. Wal-hisanu. Wahifonu kabirun. Mumtaz, bagus sekali. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Iya, sahih. Benar. Teruskan. Salasa. Nah. Al-kursiyun maksurun. Bagaimana Umu? Al-kursiyun. Bagaimana? Al-kursiyu maksurun. Iya, bagus. Kursi itu patah. Iya. Kenapa kalau kita bilang al-kursiyun salah? Ya benar al-kursiyu. Kenapa al-kursiyun salah? Kat al-kursiyun salah karena ada alif lam. Iya, kalau ada alif lam maka apa yang hilang? Tanwin. Tanwin ya, bagus sekali. Bagus sekali Umu. Teruskan. Arba'ah. Arba'ah. Arba'ah. Arba'ah. Bagus. Huruf terakhirnya tak marbutoh, jadi kayak H. Arba'ah. Arba'ah. Bagus. Al-mindilu wasihun. Iya. Sapu tangan itu kotor. Iya, bagus sekali. Teruskan, satu lagi. Hamzah. Al-ma'u baridun. Iya. Air itu dingin. Masya Allah, masya Allah, mumtaz. Bagus sekali Umu, masya Allah. Umu belajar bahasa Arab dari mana Umu? Bagaimana Ustaz? Belajar bahasa Arab dari mana? Sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya? Ada Ustaz. Oh, ada di Mabogo ada. Yang di sini ya. Masya Allah. Yang membimbing ada Ustaz. Masya Allah, bagus sekali, alhamdulillah. Ya, syukran Umu. Jazakillah khair, makasih banyak sudah telepon malam ini. Kita tunggu teleponnya pekan depan insyaallah. Insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah Umu Fidya dari Kota Mubagu ya, Sulawesi Utara. Telah terhubung dan bergabung di kesempatan malam hari ini untuk berlatih bersama. Pada pelajaran ketiga ini, di mana telah dibaca beberapa nomor hingga nomor kelima. Silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan. Kembali kita sapa. Halo. Naam. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, sudah terhubung. Terputus nampaknya. Atau di belakang Umu Fidya tadi. Anda yang ingin terhubung pula. Naam, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, dari mana? Dari Abu Ahmad di Dramaga. Di Dramaga. Dramaga Bogor. Bogor? Iya, Dramaga Bogor. Masya Allah. Abu Ahmad silakan. Silakan Abu Ahmad. Abu Ahmad ada bukunya? Alhamdulillah ada Ustaz. Silakan Abu Ahmad melanjutkan sittah. Bismillah. Sittah. Iya. Al-qamaru jamilun. Ya. Sab'ah. Lau samahta, terjem lau samahta. Terjemahkan dulu tolong. Bulan itu indah. Ya, bagus sekali. Teruskan. Sab'ah. Al-baytu qaribun wal-masjidu ba'idun. Ya, bagus. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Ya. Al-hajaru saqilun wal-waraku khafifun. Ya. batu itu berat dan kertas itu ringan. Iya, sahih. Isma. Al-labanu harun. Susu itu panas. Ahsanta. Asyara. Al-qamisu nazifun. Baju itu bersih. Iya, bagus, bagus, bagus Abu Ahmad. Pak Abu Ahmad, selesai. Kalau tadi kita baca tadi kita temukan ada beberapa kata itu yang punya punya lawan katanya. Ada sekedarik? Iya. Ana akan sebutkan satu kata, Pak Abu Ahmad sebutkan lawan katanya. Siap? Iya, siap, siap. Nah, contoh baridun. Apa lawan katanya baridun? Harun. Harun, sahih. Nadhifun. Nadhifun. Wasikhun. Wasikhun. Iya, apa arti nadhifun? Wasikhun. Kotor. Iya. Qaribun. Ba'idun. Ba'idun, Masya Allah. Satu lagi. Jalisun. Waqifun. Waqifun, mumtaz. Barakallahu fiik. Syukran, syukran Abu Ahmad. Jazakallahu khair. Kita tunggu teleponnya di pertemuan berikutnya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Dramaka Bogor, Abu Ahmad yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Baik, telah dibaca hingga nomor ke 10 atau nomor. Ya, sudah selesai berarti kalau gitu ya. Kita masuk ke tamarin. Siap-siap ikhwan studio. Masya Allah. Sudah mulai mengantuk sepertinya. Kita tutup malam ini dengan antum baca tamarin. Siap? Halaman berapa tamarin? Khamsata asyar. Halaman khamsata asyar. Safhata khamsata asyar. Halaman 15. Di sini ada beberapa latihan. Jika tidak semua bisa kita kerjakan, minimal satu latihan. Setiap latihan ada perintahnya. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Setiap latihan ada perintahnya. Sebagai contoh, at-tamrin al-awwal. Mana at-tamrin? At-tamrin al-awwal. Latihan pertama. Iqra waktub. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Iqra waktub. Mana iqra waktub? Iqra baca waktub. Ma'a dhabti dengan memberikan harokat. Ma'a dengan dhabti memberikan harokat. Awakhiril kalimat. Mana awakhir? Akhir-akhir al-kalimat kata. Tapi kan di sini kita baca tidak menulis, berarti mau tidak mau disebutkan semua harokatnya. Kita baca semua harokatnya. Siap? Ya. Dari sini kita akan tahu antum paham atau tidak. Dari latihan ini akan menjadi bukti apakah antum paham atau tidak pelajaran ini. Siap? Insyaallah. Satu orang dapat dua kata. Berarti ada berapa antum di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fi 2, 12. 6 kali 2, 12. Ada berapa kata-kata di sini? Ada lebih daripada 16. Ada 18. Cukup insyaAllah. Siap? Sekarang anak acak. Anak acak. Agar tidak tidak disiap-siapin dulu jawabannya. Terus siap-siap semua. Fadhil Syekh, anta fil wasat yang tengah. Sahibun nadhara, anta masmuka ya Syekh? Ana nasitu. Ana nasitu isma. Ana lupa nama antum. Masmuka ya akhi? Masmuka? Ismi Hamzah. Masmuka? Ismi Aman Abdurrahman. Ah, Pak Abdurrahman, masyaallah. Silakan. Pak Aman Abdurrahman. Tafadhal, iqra. Dua kata. sebentar ya, dan ada berapa semua? 6 ya? 3 kata kalau gitu biar pas. Nah, tidak perlu masya Allah. 3 sedikit. Ah, ilham. Al-awal itu? Al-awal? Tidak ada al-awal, langsung saja. Masjidun. Masjidun, terus. Al-masjidu. Al-masjidu, terus. Al-ma'u. Al-ma'u, masya Allah. Kalau antum baca tadi al-masjidun, sahih atau khata'? Khata'. Kenapa khata'? Karena ada alif. Ada alif, lam, memtaz. Syukuran, syukuran Pak Abdurrahman, masya Allah, cukup. Berikutnya, yang juga huruf A depannya, siapa di sini huruf A depannya? Selain Pak Aman Abdurrahman, siapa lagi? Hah? Abu Abdillah, tafadhal. Ma'un. Ma'un, masya Allah. Dengan pasti begitu? Baik. Al-baitu. Nah. Babun. Babun. Ada yang terlupa satu. Terjemahannya. Nah. Tidak apa-apa. Sudah terlanjur tadi Pak Aman Abdurrahman, antum sekarang yang terjemah. Ma'un, apa itu ma'un? Air. Al-baitu. Rumah. Babun. Pintu. Iya, syukuran. Seperti itu. Berikutnya seperti itu. Baju putih. Pak Pak Rizwan. Syekh Rizwan. Saya balik. Ini Syekh Jelengsi. Syekh Kampung Tengah ini. Fadal. Qalamun. Qalamun. Iya, bagus. Al-Qalamu. Al-Qalamu. Al-Kalbu. Al-Kalbu. Masya Allah. Terjemahkan. Pena. Pena itu. Ya. Anjing itu. Iya, syukuran. Afwan. Jazakallah. Siapa yang belum? Ah, tetangganya. Jaruhu. Kalbun. Ya. Anjing. Ya. Komisun. Kemeja. Ya. Waladun. Anak laki-laki. Syukran. Syekh yang di pojok. Sahibun Nazarah. Murid senior ini. Tafadhal. Al-Hajaru. Al-Hajaru. Batu. Ya. Batu. Al-Waladu. Iya. Anak laki-laki. Iya. Himarun. Keledai. Iya. Mtaz. Masya Allah. Terakhir. Siapa yang belum? Bosnya yang belum. Tepuk tangan ya bos. Bismillah. Biar atau gue ngantuk ini. Nah. Al-himaru. Iya. Keledai itu. Iya. Al-hisanu. Kuda itu. Taib. Hisanun. Hisanun. Begitu? Hisanun. Hisanun. Nah, muntah. Hisanun. Kuda. Iya. Nah, kenapa antum tadi kuda itu? Al-hisanu. Hisanun kuda saja. Kenapa begitu, Ilham? Al-hisanu. Kenapa pakai kuda itu ketika antum bilang al-hisanu? Al-makna khas. Ah, maknanya? Khas. Khas. Mana khas? Khusus. Khusus, masya Allah. Maka terjemahannya? Kuda itu. Itu. Iya. Hisanun? Am. Am, umum. Maka terjemahannya? Kuda. Kuda saja. Iya, syukuran. Jazakallahu khairan. Baik. Alhamdulillah sudah habis waktunya. Jazakumullahu khairan kepada ikhwan studio. Kita tunggu nanti insyaallah kehadirannya di pertemuan berikutnya insyaallah. Semoga Allah berikan balasan yang besar buat antum semua. Dan semoga Allah SWT sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kalau Allah kumpulkan kita semua di surganya insyaallah. Amin. Amin rabbil alamin. Ana kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan malam hari ini, dan itu merupakan penutup di kajian kita juga, Ustaz. Oh iya, baik. Baik, kalau begitu ya, ada yang sebagai kesimpulan ya. Sebagai penutup dan kesimpulan bahwa kita telah mempelajari kata benda yang beralif lam. Di pelajaran ketiga ini ada kaidah baru yang muncul bahwa suatu kata benda itu harakat huruf terakhirnya adalah dhammatain atau dhammah. Ingat baik-baik itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk qalaman misalnya atau qalamin, tidak mungkin. Dia harakat asalnya bagaimana? Harakat terakhirnya qalamun atau al-qalamu, dhammatain atau dhammah. Dia harakat asalnya begitu. jika dia berdiri sendiri dan tidak ada sesuatu yang mempengaruhinya. Tidak mungkin dia sekonyong-konyong tanpa sebab kolaman atau kolamin, tidak mungkin itu. Pasti standar awalnya kolamun, seperti itu. Paham, Tom? Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari barusan adalah jika ada alif lam maka harakat tanwinnya harus hilang. Jika kata benda itu beralif lam maka dia tidak boleh ditanwin. Maka kita katakan al-qalamu. Begitu pula ketika di fathah al-qalama, tidak boleh al-qalaman. Begitu pula ketika di kasrah al-qalami, jangan al-qalamin. Ini berlaku untuk fathah, dhammah, kasrah, sama saja. Al-qalamu, al-qalama atau al-qalami. Tidak boleh al-qalamun, tidak boleh al-qalaman, tidak boleh al-qalamin. Intinya kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin. Maka mohon itu terus diingat. Dan kira-kira cukup sampai sini, kita tutup. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.